ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada pagi hari ini tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Desember 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita pada Ahad pagi dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan hadis-hadis yang telah dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ingin saya sampaikan sebuah ucapan untuk kita ketahui bersama lil faidah dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan ucapan ini pada karya beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi pada halaman ke-280. Berkata beliau alaihi rahmatullah, al-abraru fi na'imin wa in ishtaddab wa in ishtadda bihim al-aishu. Mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, hakikatnya akan terus berada pada kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in ishtadda bihim al-aishu. Walaupun kenyataannya pada kehidupan dunianya dia mengalami kesempitan, kegelisahan, kegundah gulanaan dengan musibah-musibah yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau dia mau melihat dari sisi yang lain, hakikatnya itu adalah sebuah kenikmatan. Karena apabila dengan musibah tadi dia bisa bersabar mengharapkan ajr, pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala yang berlipat ganda bagi dirinya. Ini keadaan al-abrar, orang-orang yang baik. Kemudian kata beliau, wadaqat alaihimud dunya, walaupun dunia yang ada di sisi para abrar, orang-orang saleh tadi, sempit. Artinya mereka adalah orang-orang yang fakir, mereka bukan orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kata beliau al-abrar fi na'imin, hakikatnya mereka berada pada karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana mereka bisa menyikapi kefakiran tersebut, bisa menyikapi musibah yang sampai kepada mereka dengan jalur kesabaran yang akan mendatangkan maslahat bagi mereka kelak di akhirah. Kemudian kata beliau, al-fujjar, adapun mereka orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, selalu menjadikan hawa nafsunya itu sebagai satu hal yang terus dia ikuti. Waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan, terus dia kerjakan. Apa kata syaitan, itu yang dia turuti. Maka ini namanya al-fujjar, yang mereka akan senantiasa, kata beliau, fi jahimin, akan mendapatkan kesempitan pada dunia ini yang ujungnya wal'iyadzu billah mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim. Wa in ittasa'at 'alaihimud dunya, walaupun kita menyaksikan bahwa kondisi mereka pada kehidupan dunia ini sangatlah diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mereka melimpah. Anak keturunan mereka banyak. Bisnis mereka di sana sini, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bermaksiat, yang selalu terjerumus ke dalam perkara-perkara syaitan, maka wal'iyadzu billah, kenikmatan-kenikmatan duniawi tersebut adalah kenikmatan yang fana, yang tidak akan bisa dijadikan sebagai sesuatu yang abadi. Ketika mereka wafat, mereka tidak bisa melanjutkan kenikmatan tersebut, karena tempat mereka di hari akhir wal'iyadzu billah adalah al-jahim, neraka Allah wal'iyadzu billah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah juga memiliki ucapan yang lain, khususnya apa yang berkaitan dengan keutamaan dari ilmu syar'i ini. Dan telah kita ketahui bahwa yang namanya ilmu syar'i adalah bahagian dari albir, bahagian dari amalan-amalan saleh, bahagian dari bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam karya beliau yang berjudul Miftah dari Sa'adah, halaman yang ke-366, beliau mengatakan alaihi rahmatullah, hubbul ilma wa talabahu aslun kullu ta'atin, mencintai ilmu syar'i dan mencintai para penuntut ilmu syar'i, yakni para talabatul ilm, adalah aslu kullu ta'atin, pokok, pondasi utama dari setiap ketaatan seorang hamba. Jadi yang namanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aslul ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah pada ucapan ini, pokok intisari dari ibadah seorang muslim kepada Rabbnya adalah ketika dia mencintai ilmu syar'i. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga mencintai para talabatul ilm, orang-orang yang sibuk mencari, menggali warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sisi yang lain, beliau mengatakan alaihi rahmatullah, wa hubbud dunya wal mala wa talabahu, adapun seorang yang sangat mencintai urusan dunianya, mati-matian untuk bisa mengumpulkan harta-harta dunia, perbendaharaan dunia yang dia pikirkan hanyalah ma'isyah, ma'isyah dan ma'isyah, dunia, dunia dan dunia, seakan-akan dia melupakan tariqatul ilm, seakan-akan dia melupakan para talabatul ilm. Maka kata beliau alaihi rahmatullah, aslun kullu sayyiatin, sebuah pokok dari segala macam kejelekan. Segala kebaikan pokoknya adalah ilmu syar'i. Kita mencintai ilmu syar'i, kita sering hadir di majelis ilmu, kita mencintai para talabatul ilm, para penuntut ilmu syar'i. Adapun sebaliknya, pokok dari kemaksiatan, dari kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini adalah ketika seorang mengejar perkara-perkara dunianya sampai dia melupakan perkara ukhrawinya. Seakan-akan dia menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah, carilah, kejarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara akhirah. Kehidupan kita di muka bumi ini akan terbagi menjadi dua jalan. Jalan yang pertama, jalan ketaatan, yang dengannya seorang akan bisa mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang abadi. Adapun jalan yang kedua adalah jalan kemaksiatan, wal'iyadzu billah. Jalan yang bisa mengantarkan seorang hamba menuju an-nar, menuju neraka Allah dan menuju azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdai. Telah kami bukakan, telah kami paparkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-najdain, dua jalan. Jalan ke kanan menuju syurga Allah dengan amalan-amalan ketaatan, dan intisari dari amalan ketaatan tersebut kata beliau adalah mencintai ilmu syar'i. Dan ini sesuai dengan apa yang telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menyebutkan innal ulama'a waratsatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman ila akhiril hadis, sampai kepada lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, faman akhadhahu, barang siapa yang mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengambil bahagian dari ilmu-ilmu Rasul, hadis-hadis beliau, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak. Inilah hakikat dari amalan saleh yang bisa memudahkan langkah-langkah seseorang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam dua ucapan beliau memberikan beberapa faedah penting kepada kita. Di antaranya agar kita tidak tertipu dengan urusan-urusan dunia. Karena hakikat dari urusan dunia itu adalah sesuatu yang bisa dan sangat bisa melalaikan urusan akhirat kita. Ketika kita mengejar dunia, maka akhirat akan kita tinggalkan. Sebaliknya, kalau kita memiliki target untuk hidup di akhirat, kita memiliki target untuk mengumpulkan amalan-amalan saleh di akhirat kelak agar kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, dunia akan datang kepada kita dengan keadaan yang hina. Dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina, tidak kita cari-cari, dia datang sendiri. Bahkan tidak kita butuhkan, kita tolak mentah-mentah dunia-dunia tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, bagaimana seorang yang abrar, seorang yang senantiasa melakukan amalan-amalan soleh, memiliki satu poin utama, satu pondasi utama, yaitu ketika dia mencintai ilmu syar'i. Artinya ketika dia sibuk dalam beramal soleh dan tidak ada unsur ilmu syar'i dalam dirinya, maka berarti dia belum melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena inti dari amalan kebaikan adalah ilmu syar'i, warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan itu seorang akan bisa mendapatkan cahaya ilmu, cahaya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang sibuk dengan berzikir, sibuk dengan salat, sibuk dengan qiyamul lail, sibuk dengan puasa, zakat dan yang seterusnya dari perkara-perkara amalan saleh, kita tidak menafikan itu adalah amalan-amalan besar, akan tetapi apabila dia tidak memberikan nasib, memberikan bahagian pada dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, maka berarti dia belum mencapai inti atau pokok dari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka bumi ini. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan ikhwati fillah ya rakumullah, apa yang telah kita bahas di dalam al-adabul mufrad. Ya alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, bab fadli man 'ala ibnatahu al-mardudah. Bab yang menerangkan tentang keutamaan para orang tua yang kembali mendidik, yang kembali mentarbiyah, yang kembali mengayomi anak-anaknya setelah anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, setelah putri-putrinya tersebut dikembalikan oleh suami-suami mereka. Dan alhamdulillah telah kita selesaikan hadis dari Al-Miqdam Ibn Ma'di Karib, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, apa yang engkau makan dari hasil jeripayahmu, dari hasil ma'isyahmu, itu adalah sedekah. Ila akhiril hadis, sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta zawjaka fahuwa laka sedekah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sedekah. Apa yang dimakan oleh keluargamu, oleh anak dan istrimu, bahkan oleh asisten rumah tanggamu, itu juga akan ternilai sebagai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bab yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini biidznillah ta'ala, disebutkan oleh al-imam Amirul Mukminin fil hadis al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun, sebuah bab yang berkaitan dengan al-waladu mabkhalatun majbanatun, yang namanya seorang anak adalah mabkhalah wa majbanah. Makna dari mabkhalah dan mabjanah atau majbanah adalah sababul bukhul wa sababul jubun. Anak-anak yang kita miliki, al-walad, itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Mereka akan bisa menjadi sebab kita menjadi orang yang bakhil. Mereka pun bisa menjadi sebab sebagai kita menjadi orang yang jubun, pengecut, penakut. Ini dengan sebab adanya anak-anak kita. Ini yang akan dibahas oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab ini. Bab yang menerangkan bahwa anak itu adalah tempat atau bisa menjadi sebab bakhilnya seorang ayah dan menjadi sebab pengecutnya, penakutnya seorang ayah. Al-waladu mabkhalatun majbanatun. Al-walad yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, al-walad di sini cakupannya luas. Yashmulu dhukuran wa inasan. Yashmulu dhukuran wa inasan. Masuk ke dalamnya anak laki-laki, begitu pula masuk ke dalamnya anak perempuan. Al-banin wal-banat. Karena kedua-duanya bisa menjadi fitnah untuk kita sebagai orang tua, ayah dan ibu. Menjadi fitnah, kita menjadi orang yang bakhil, kita menjadi orang yang pengecut, dengan sebab rasa sayang yang berlebihan kepada anak-anak kita. Tapi itu adalah sebuah sunnatullah, sebuah fitrah, ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap orang tua. Bahkan bab ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sesungguhnya anak itu bisa menjadi sebab bagi kedua orang tuanya agar menjadi seorang yang bakhil dan menjadi seorang yang pengecut. Kenapa seorang orang tua bisa menjadi orang yang bakhil? Kenapa orang tua bisa menjadi orang tua yang pengecut, penakut? Karena sebab anaknya. Seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya al-waladu di sini masuk ke dalamnya putra dan putri. Dzakaran kana am unsa. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, yusikumullahu fi auladikum. Jadi penyebutan lafaz al-aulad di dalam ayat ini juga mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi tidak yang dimaksudkan dalam bab ini al-walad hanya laki-laki yang bisa menyebabkan kita menjadi orang tua yang bakhil, yang bisa menyebabkan kita menjadi orang tua yang pengecut. Bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan pun masuk ke dalamnya. Al-banat, anak perempuan pun masuk ke dalamnya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat untuk membagikan harta warisan kalian kepada anak-anak kalian, al-aulad. Maksudnya di situ adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan istri beliau yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu yauman, pada suatu hari Abu Bakar pernah mengatakan. Abu Bakar adalah ayahanda dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ini benar-benar memiliki hubungan yang penuh dengan kemuliaan. Suaminya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. seorang yang paling mulia setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki manzilah aliyah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang sangat agung di dalam syariat Islam, sehingga apabila ada beberapa kelompok, beberapa sekte yang berusaha untuk memojokkan, yang berusaha untuk menjelek-jelekkan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketahuilah bahwasanya kelompok tersebut telah keluar dari Islam, karena Islam sangat memuliakan seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga apabila beliau disebut sebagai seorang penzina, disebut sebagai seorang yang kekal di neraka, dan ejekan-ejekan lainnya, maka itu adalah ajaran yang telah keluar dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama sekali memiliki kandungan Al-Qur'an, tidak sama sekali bersumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an tidak menyatakan demikian, dan hadis-hadis Nabi pun tidak menyatakan demikian, bahkan sebaliknya. Qala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu yauman. Pada suatu hari ayahandaku, yakni Abu Bakar As-Siddiq, pernah mengatakan, "Wallahi, demi Allah, ma'ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar." Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardah, demi Allah, tidak ada orang di muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah dua orang yang paling mulia setelah para nabi. Jadi setelah para nabi, yang paling mulia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia di antara umat Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar wa Umar. Dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya Abu Bakar dan Umar inilah sayyida, dua tuan, dua orang yang mulia, yang artinya beliau berdua adalah orang yang lebih mulia dibandingkan umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Oleh karena itu, kekhalifahan, kepemimpinan yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, setelah beliau meninggal, diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Begitu pula dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beberapa orang sahabatnya, "Siapa wahai Rasulullah dari hamba-hamba Allah dari kalangan manusia ini yang paling engkau cintai?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah radhiyallahu taala anha, yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beberapa sahabat mengatakan, "Bukan itu yang kami maksudkan wahai Rasulullah. Yang kami tanyakan, siapa dari kalangan laki-laki yang paling engkau cintai?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Abuha," ayah dari Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, "Wallahi ma'ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar." Di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih aku cintai daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. "Falamma kharaj raja'a." Ketika beliau menyampaikan hal tersebut, kemudian beliau radhiyallahu taala anhu ardah, kata Aisyah, keluar dari rumah. Kemudian kembali lagi. Setelah kembali lagi masuk ke dalam rumah, faqal, beliau mengatakan, "Kaifa halaftu ay bunayyah?" Setelah beliau keluar rumah, kembali lagi bertemu dengan Aisyah. Ketika masuk kembali ke dalam rumah, di hadapan beliau ada Aisyah, ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, "Kaifa halaftu ay bunayyah?" Bagaimana tadi aku mengucapkan sumpahku wahai putriku? Artinya Abu Bakar ingin melihat apakah Aisyah memperhatikan sumpah yang disampaikan oleh Abu Bakar oleh sang ayah ataukah tidak. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Faqultu lahu." Kemudian aku ulangi apa yang telah diucapkan oleh ayahandaku, bahwasanya wallahi ma'ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Tidak ada seorang yang lebih aku cintai di muka bumi ini daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari lafaz ini dua kali pengulangan. Yang pertama dari lisan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua dari lisan Aisyah radhiyallahu taala anha, lisan-lisan yang mulia. Pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menekankan hal ini untuk mentarbiyah, mendidik keluarga beliau secara umum dan Aisyah secara khusus. Kita lihat bagaimana tanggung jawab seorang ayah yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyampaikan atau beliau menyampaikan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah kepada sang putri bahwa orang yang paling aku cintai wahai putriku adalah Umar bin Khattab. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai para aba, para ayah, penting untuk memberikan tarbiyah Islamiyah di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai ketika ada seorang yang bertanya kepada anak-anak kita, baik putra maupun putri, siapa orang yang paling engkau kagumi? Siapa orang yang paling engkau cintai? Mereka menjawab nama-nama orang kafir. Mereka menjawab para pemain sepak bola. Mereka menjawab artis-artis Korea. Mereka menjawab dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang jauh dari Islam. Artinya kita telah gagal dalam mentarbiyah putra dan putri kita. Bagaimana putra dan putri kita harus memiliki seorang sosok yang mereka cintai, seorang sosok yang mereka kagumi. Itulah yang ditanamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Orang yang paling aku cintai wahai Aisyah adalah Umar. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi seorang yang memiliki kemuliaan yang besar di sisi Abu Bakar, sang putri Aisyah radhiyallahu taala anha pun tidak akan sembarangan. Tidak akan memiliki sikap yang jelek di hadapan Umar bin Khattab. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian beliau dikubur seperti yang kita ketahui di rumah Aisyah. Di sampingnya ada kuburan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Yang ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha masih tinggal di rumah tersebut, yang di dalamnya ada jenazah sang ayah dan jenazah sang suami, Ar-Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah alaihi salatu wassalam. Ada dua orang yang sangat dicintai oleh Aisyah. Ketika kuburan ketiga diisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, Aisyah seorang wanita salihah yang memiliki adab yang luar biasa, yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi, yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur, beliau keluar dari rumah tersebut, pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena beliau tidak ingin beliau membuka aurah di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau tidak ingin menampakkan auratnya di hadapan orang yang asing, bukan di hadapan ayahnya, bukan di hadapan suaminya. Padahal ini jenazah yang terbujur kaku. Tapi lihatlah bagaimana pendidikan tarbiyah Islamiyah yang sudah masuk ke dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha dalam rangka menghormati Umar bin Khattab. Bahkan jenazah Umar bin Khattab, beliau radhiyallahu anha rela keluar dari rumah tersebut. Tarbiyah yang telah tertanam pada benak seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tarbiyah ini bukan hanya satu kali, dua kali disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan riwayat lain sering sekali Umar bin Khattab dipuji di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Umar bin Khattab dipuji di hadapan Aisyah oleh sang ayah, oleh Abu Bakar. Umar itu demikian demikian, memiliki keutamaan yang tersering. Terus tarbiyah itu ditanamkan di diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis ini Abu Bakar As-Siddiq tidak lupa untuk memberikan kalimatul half. Wallahi, yang kita telah ketahui bersama bahwasanya apabila lafadz al-half, sebuah sumpah, sudah keluar dari lisan seorang muslim, terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mungkin sahabat beliau Abu Bakar wa Umar, ucapan half ini adalah ucapan yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengeluarkan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Karena ucapan demi Allah, ucapan al-half ini menunjukkan perkara yang sedang kita bicara tentangnya adalah perkara yang besar, perkara yang mulia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melaknat dan nabinya alaihi salatu wasallam melarang bagi para pedagang untuk bersumpah dengan sumpah palsu. Demi Allah, mangga ini adalah mangga yang manis. Demi Allah, barang ini adalah barang yang baik. Terus, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal dia sedang bersumpah dengan sumpah yang palsu, tidak dibenarkan. Karena lafaz sumpah atau lebih dikenal dengan al-half dalam bahasa Arab memiliki keagungan yang luar biasa. Dan itulah yang ditanamkan pula ke dalam diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahi ma 'alal wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Demi Allah wahai Aisyah, tidak ada seorang yang lebih aku cintai di muka bumi ini selain Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa tadi yang aku sumpah wahai putriku? Diulangi lagi oleh Aisyah. Artinya benar-benar telah tertanam pada benak Aisyah, telah dihafal, telah difahami oleh seorang Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu lahu, aku sampaikan kepada ayahku bahwasanya orang yang paling kau cintai di muka bumi ini adalah Umar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah menjawab apa yang telah disampaikan oleh sang putri tadi, a'azzu alayya, bahkan bukan hanya aku cintai, a'azzu alayya, orang yang sangat mulia di hadapanku. A'azzu alayya, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat mulia di hadapanku. Akan tetapi kata Abu Bakar, wal waladu alwat, Umar bin Khattab adalah orang yang paling aku cintai wahai Aisyah. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat mulia di hadapanku wahai Aisyah. Akan tetapi, perhatikan di sinilah bentuk syafaqah, bentuk kasih sayang seorang ayah kepada sang putri. Al-waladu al-wat. Apa makna al-wat? Al-saqa lil nasab atau al-saqa lil qalb. Al-saq lil qalb. Akan tetapi, tetap putriku, anak-anakku adalah orang yang paling dekat dengan hatiku. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Setelah beliau memuji Umar bin Khattab, setelah beliau memuji sahabat beliau yang memang benar-benar memiliki kemuliaan sebagai ahlul jannah, kemuliaan sebagai khalifah setelah beliau nantinya, dan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, Umar bin Khattab, syaitan saja akan berpikir untuk bisa berada satu jalan dengan Umar, yakni keutamaan Umar bin Khattab sudah tidak asing di tengah-tengah kita. Bagaimana Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat pemberani menghadapi bangsa kufar Quraisy dan kufar-kufar yang lainnya dari kalangan musyrikin, begitu pula. Akan tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq, al-waladu al-wat, al-saqalil qalbi. Akan tetapi anak-anakku, putriku, engkau wahai Aisyah, tetap yang paling dekat di dalam hatiku. Artinya ada orang yang lebih dicintai daripada Abu Bakar, yang ada orang yang lebih dicintai oleh Abu Bakar daripada Umar. Ada orang-orang yang lebih dicintai oleh Abu Bakar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Siapa itu? Putra dan putri Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis yang sahih ini, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi seorang ayah yang sukses. Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi seorang ayah yang benar-benar mencintai putra-putrinya untuk merealisasikan fitrah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahu allati fatarana nasa 'alaiha. Sebuah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebuah aib, bukan sebuah kekurangan ketika seorang ayah mencintai putrinya. Ketika seorang ayah mencintai putranya, mencintai anak-anaknya, bukan suatu aib. Abu Bakar As-Siddiq lebih mencintai anak-anaknya, putra-putrinya daripada Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab dua kali disebutkan lebih mulia, lebih aku cintai. Akan tetapi di sana ada yang lebih dicintai oleh Abu Bakar dibandingkan Umar bin Khattab. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana kita bisa melihat Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang putri yang barah biwalidayha, yang sangat berbakti dengan kedua orang tuanya. Yang ini bisa kita lihat dari beberapa sisi dalam hadis ini. Yang pertama, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha benar-benar memperhatikan apa yang diucapkan oleh sang ayah. Tidak cuek. Kalau anak-anak zaman sekarang, putra-putri zaman sekarang, putra-putri kita, kaum muslimin, kebanyakannya ketika kita berbicara mereka cuek. Ya biasa mereka sambil megang HP, yang biasa mereka sambil mungkin menelpon dan yang seterusnya, tidak memiliki adab. Qalilul adab. Bahkan wal'iyadzu billah ada yang sedang berbicara ini umminya, ditinggalkan begitu saja pergi. Qalilul adab. Ini orang yang berada di zaman kita sekarang, anak-anak yang tidak berbakti. anak-anak yang demikian, walaupun hafalannya selangit, 30 juz dia hafal, Sahihul Bukhari dia hafal, Sahih Muslim dia hafal, tapi dia tidak mendatangkan keridhaan ayahnya, keridhaan ibunya, maka hafalannya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihatlah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mampu mengulangi setiap ucapan yang diucapkan oleh sang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Artinya benar-benar diperhatikan oleh Aisyah. Tidak hanya dijadikan sebagai sebuah ucapan kosong, sebuah ucapan yang tidak memiliki makna, tidak, diperhatikan lafaz per lafaz. Diperhatikan kalimat per kalimat. Bagaimana Aisyah radhiyallahu anha telah mengajarkan kepada kita. Tetap beliau kemuliaannya sudah kita sebutkan tadi. Ahlul Jannah, suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Abu Bakar, kurang mulia apalagi Aisyah. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu beliau masih tunduk kepada sang ayah. Kalau beliau radhiyallahu taala anha menjadi orang yang mutakabbir atau mutakabbirah, menjadi orang yang sombong, dan kalla, tidak akan mungkin, karena ahlul jannah atau orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari sifat al-kibr, sifat kesombongan. Karena yang namanya albir bil walidai, berbakti kepada kedua orang tua, sangat identik dengan ketawaduan seorang anak. Dan sebaliknya, ketika seorang anak memiliki ukuk, sombong, dia suka durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ini identik dengan perasaan dia yang merasa lebih daripada orang tuanya. Apa sih ayahku? Gak bisa baca Al-Quran kok. Apa sih ibuku? Baca Quran saja masih tertatah-tatah. Diremehkan. Ayahku berwudu saja belum benar. Ibuku berwudu saja masih salah. Itu mengantarkan dia untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi tidak begitu pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengajarkan kepada kita, semulia apapun seorang muslim, seorang muslimah, tetap ketika dia memiliki ayah, ketika dia memiliki ibu, harus dan harus dia muliakan kedua orang tuanya walaupun jahil. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah kita lewati pembahasannya, walaupun kafir, kedua orang tuanya kafir, tetap harus dilakukan yang namanya birrul walidain. Rasa bakti itu harus disampaikan, diberikan kepada mereka, orang tua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bagaimana beliau menjadi seorang putri yang sangat dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Dan ini merupakan tabiat dasar yang seperti kita sebutkan tadi, fitrah yang telah Allah tetapkan di hati-hati orang tua, hati-hati para ayah dan hati-hati para ibu. Sanubari mereka, benak-benak mereka akan senantiasa memikirkan kesejahteraan sang anak, apakah putra ataukah putri, walaupun mereka telah berkeluarga. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui suami dari Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq tidak akan khawatir Aisyah ini nanti terlantar, Aisyah ini nanti kelaparan, Aisyah ini nanti. Artinya yang menjadi suami Aisyah adalah orang yang terbaik, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq tetap mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah adalah putri kandung beliau radhiyallahu taala anhu arda. Maka dari ini kita bisa mengambil kesimpulan, apa ilaqah, hubungan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul walad mabkhalatun majbanatun. Kecintaan seorang ayah, kecintaan seorang ibu, kecintaan orang tua bisa jadi menyebabkan mereka, yakni para orang tua, bakhil, tidak ingin mengeluarkan hartanya untuk disimpan kepada anak-anaknya, untuk diteruskan kepada anak-anaknya. Begitu pula bisa menjadikan orang-orang tua tersebut majbanah, yakni pengecut dan penakut untuk turun ke medan jihad dan yang seterusnya. Karena apa yang ada pada putra-putri kaum muslimin, yakni putra-putri kita, sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, fitnah, cobaan. Yang mana ketika seorang ayah dan seorang ibu mendapati fitnah, mendapati cobaan, cobaan itu akan mendatangkan kepada dia dua perkara. Yang pertama, apakah dia lulus melewati cobaan tersebut, ataukah dia tidak lulus, gagal dalam melewati cobaan tadi. Kalau jalan pertama dia lulus, maka dia akan menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang mana putri-putri beliau atau putra-putri beliau secara umum tidak menjadikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda sebagai seorang yang bakhil, tidak menjadikan beliau sebagai seorang yang penakut. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal walada mabkhalatun majbanatun, ini bisa kita fahami dari sisi globalnya. Secara umum, yang namanya anak-anak akan menjadikan orang tuanya bakhil, pelit untuk mensedekahkan harta-hartanya, karena yang ingin dibahagiakan adalah anaknya, anaknya, anaknya, putra-putrinya saja. Dia tidak ingin membahagiakan orang lain. Begitu pula bisa menjadikan orang tuanya itu majbanah, juben, penakut, pengecut. Tidak ingin berpisah, tidak ingin jauh dari putra-putrinya. Kalau jalan yang pertama tadi, itulah yang telah ditelusuri oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warda. Putra-putrinya terdidik dalam tarbiyah Islamiyah. Putra-putrinya terdidik dalam tarbiyah Salafiyah. Bagaimana Abu Bakar tetap turun ke medan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berada di rumah beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warda tetap mensedekahkan seluruh harta beliau. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu, wahai Abu Bakar? Wahai mertuaku, apa yang kau tinggalkan? Apa yang diucapkan oleh Abu Bakar? Atrukuhum lillahi wa rasul. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Keimanan yang luar biasa. Artinya apa yang dilakukan atau apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, anak itu bisa menjadikan seorang ayah atau seorang orang tua bakhil, pelit dan pengecut, berlaku secara umum, mayoritas. Dan ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diselamatkan dari dua sifat jelek tadi. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak bakhil dan tidak pengecut atau penakut disebabkan karena anak-anak kita. Amin. Allahumma amin. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berani untuk mengorbankan hartanya, bahkan berani untuk mengorbankan jiwa raganya, walaupun beliau tetap mencintai sang putri, walaupun beliau tetap mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu semua tidak menghalangi Abu Bakar untuk berbuat, mensedekahkan, berjihad, bertalabul ilm, duduk di majelis-majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian lama putri beliau Aisyah, sekian lama istri beliau radhiyallahu taala anhu arda ditinggal untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu syar'i, bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena keluarga Abu Bakar, putrinya, putranya, istrinya telah terdidik dalam tarbiyah Islamiyah, tidak banyak mengeluh, tidak banyak protes, karena mereka sadar apa yang sedang dijalankan oleh sang suami, apa yang sedang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mensedekahkan seluruh hartanya, berjihad bersama Nabi, bermajelis bersama Nabi di mana-mana alaihi salatu wassalam, adalah jalan yang bisa memudahkan keluarga mereka berkumpul lagi di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus difahami oleh keluarga-keluarga kecil yang kita miliki. Bagaimana perjalanan dakwah dari Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya disertai dengan keimanan yang kokoh. Mereka meyakini mereka akan berkumpul lagi nanti di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai sang ayah, sangat mencintai sang suami Nabi alaihi salatu wasallam, akan tetapi itu semua tidak menjadikan Aisyah menjadi seorang yang kufur, menjadi seorang yang menghalangi suami beliau, menghalangi ayah beliau untuk berjihad, menghalangi suami beliau, menghalangi ayah beliau untuk bersedekah. Tidak, dibiarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena targetnya adalah syurga Allah subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis ini pula pelajaran yang bisa kita ambil adalah kedudukan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah yang sangat mulia di hadapan Abu Bakar. Akan tetapi, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bersamaan dengan itu, sang putri yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha adalah tetap seorang yang lebih dicintai oleh Abu Bakar dibandingkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, atau riwayat yang kedua ini, atau riwayat yang terakhir dalam bab ini datang dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Hadis yang disebut dengan hadis yang mauquf. Berkata Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi dengan sanadnya an Abi Nu'min dari Ibn Abi Nu'um. Qal, beliau mengatakan, kuntu syahidan Ibnu Umar. Pada suatu hari aku pernah menyaksikan Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar, putra dari Umar Ibn Khattab yang telah kita bahas tadi. Idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Ketika ada seseorang yang berasal dari Ahlul Iraq, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas. Idh sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Seorang datang kepada Ibnu Umar dan menyatakan, atau bertanya kepada Abdullah Ibnu Umar, apa hukum membunuh seekor nyamuk? Al-ba'udah. Apakah halal ataukah haram? Bolehkah kita membunuh seekor nyamuk? Faqala mimman anta? Abdullah bin Umar tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Di sini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa seorang yang ditanya, yakni seorang da'i atau seorang syekh atau seorang guru, harus memiliki yang namanya az-zaka, kecerdasan. Tidak semua pertanyaan wajib untuk dia jawab. Harus dia lihat kondisi-kondisi tertentu. Kalau kondisi membutuhkan dia bertanya lagi kepada si penanya, maka dipersilahkan. Itu yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arda. Mimman anta? Seorang yang bertanya, apa hukum membunuh nyamuk wahai Abdullah ibnu Umar? Engkau berasal dari mana? Kata Abdullah ibnu Umar. Faqala min ahli al-Iraq. Aku berasal dari negeri Irak. Faqala, maka beliau radiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, unduru ila hadha, lihatlah kepada orang ini, yakni lihatlah kepada si penanya. Yas'aluni an damil ba'udah, dia sedang menanyakan kepadaku tentang hukum membunuh seekor nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka telah menghalalkan darah cucu nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bernama Al-Husain. Karena Al-Husain terbunuh di Karbala, dan yang membunuh Al-Husain adalah Ahlul Iraq, penduduk-penduduk negeri Iraq. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kata Abdullah bin Umar, huma raihanataya minad dunya, kedua cucuku itu adalah dua keindahan yang aku miliki di dunia ini. Al-Hasan wal-Husain adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat dicintai oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bab yang berikutnya kita akan mendapati di antara bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah Al-Hasan itu digendong selama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di hadapan para sahabatnya. Insyaallah taala akan kita bahas hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Maka dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huma raihanataya minad dunya, kedua cucuku itu, Al-Hasan dan Al-Husain, adalah dua orang yang sangat aku cintai. Kedua-duanya itu adalah perhiasan untuk diriku di dunia ini. Artinya, Al-Hasan wal-Husain adalah dua orang cucu yang sangat memiliki kemuliaan. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, Al-Hasan wal-Husainu sayyida syababi ahli al-jannah. Al-Hasan dan Al-Husain akan menjadi sayyida, akan menjadi pemimpin dari para pemuda yang akan masuk ke dalam Al-Jannah. Mereka akan masuk ke dalam Al-Jannah, akan dipimpin. Di depan mereka ada Al-Hasan wal-Husain yang akan membantu membuka pintu Jannah Allah subhanahu wa ta'ala, pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah azza wa jal. Maka Al-Hasan wal-Husain bukan orang yang biasa di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang luar biasa. Akan tetapi di sisi Ahlul Iraq, karena ada fitnah yang terjadi pada masa tersebut, terjadi sampai kepada tingkatan Al-Husain dibunuh oleh mereka penduduk Iraq. Panjang kisahnya, fitnah yang terjadi pada zaman tersebut. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan mereka berdua adalah dua perhiasan yang aku miliki di dunia ini, menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab ini. Al-waladu mabakhalatun majbanatun. Bisa menjadikan seorang ayah, seorang kakek, yakni Al-Hasan wal-Husain, merupakan cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang yang bakhil dan menjadi seorang yang pengecut. Dan lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari jalan tersebut. Selamat dari keadaan tersebut. Al-Hasan wal-Husain tidak menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjadi orang yang paling dermawan. Al-Hasan wal-Husain tidak menghalangi Nabi alaihi salatu wasallam untuk menjadi seorang yang paling berani untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bil munasabah, untuk melengkapi faedah apa yang telah kita sebutkan dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, adalah bagaimana Abu Bakar mengucapkan hal ini, yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah Umar bin Khattab, itu beliau ucapkan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup, yang paling dicintai oleh Abu Bakar adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau alaihi salatu wasallam wafat, maka keluarlah ucapan ini, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Tidak ada yang paling aku cintai di muka bumi ini kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka dalam hadis yang kedua ini, khawatir fillah ya rahakumullah, kita akan membahas biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang tentang jahatnya kaum Khawarij. Karena yang membunuh Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu arda adalah kaum Khawarij. Di antara penduduk Irak, padahal yang datang kepada Ibnu Umar ini tidak mengerti apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau, datang kepada Ibnu Umar untuk bertanya tentang hukum membunuh seekor nyamuk. Tapi karena Ibnu Umar mengetahui dia berasal dari penduduk Irak, maka dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Umar, lihatlah, darah seekor nyamuk ditanyakan oleh penduduk Irak. Darah seekor nyamuk, apakah halal ataukah haram, ditanya. Akan tetapi mereka berani menumpahkan darah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain. Walaupun orang ini tidak ikut serta dalam pembunuhan Al-Husain, yang insyaallah taala akan kita bahas secara terperinci pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat keras dalam menyikapi kaum Khawarij yang memiliki sekian banyak kejelekan-kejelekan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakhruju minad din atau yamruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kondisi kaum Khawarij, keadaan mereka telah keluar dari al-Islam, telah keluar dari agama yang hakiki ini, kama yamruqu sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya, tembusnya busur panah yang berada di badan ar-ramiyah, buruannya, hewan buruannya. Karena sebatang busur panah ketika akan menembus hewan buruannya, akan tembus di bagian perutnya atau di bagian dadanya atau di bagian lehernya, kakinya dan yang seterusnya, akan menembus dari sisi kiri sampai ke sisi kanan, tembus, akan melewati kulit bagian dalam, akan menembus daging yang ada di dalam hewan buruan tersebut. Ini yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau alaihi salatu wasallam, "Lau adraktuhum, kalau aku suatu saat nanti bertemu dengan mereka, laqtulannahum qatla'at, aku akan memerangi mereka dengan peperangan yang sangat dahsyat, seperti Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum 'Ad, meluluhlantakkan kaum 'Ad." Ini sebahagian kecil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kaum Khawarij. Yang insyaallah taala akan kita bahas perincian hadis ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Afwan, bagaimana kalau ada kerabat atau keluarga yang melaksanakan acara walimahan yang di dalamnya ada kemungkaran seperti musik dan yang lainnya? Apakah kita boleh menghadirinya? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Kalau sebuah walimah, sebuah acara telah jelas ada perkara-perkara kemaksiatan di dalamnya, maka seperti yang telah kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk mengingkari kemaksiatan yang ada di hadapan kita dengan tiga cara. Dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan dengan hati-hati kita. Kalau dengan tangan kita, kita tidak mungkin membubarkan acara tersebut, turun kepada tingkatan yang berikutnya atau tingkatan di bawahnya, yaitu dengan lisan kita nasihati. Kerabat kita adalah orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Apakah pernah nasihat masuk kepada mereka? Sampaikan. Apakah tidak sepantasnya, tidak diiringi dengan musik? Sampaikan dengan hikmah. Karena jangan sampai kita secara tidak langsung lepas tangan begitu saja, tidak ingin menasehati mereka, tahu-tahu langsung menghajar, tahu-tahu langsung meninggalkan, tahu-tahu langsung tidak mengucapkan salam dan yang semisalnya. Tidak. Kerabat kita adalah kerabat, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita harapkan bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kita menyayangi mereka, sampaikan nasihat. Kalau mungkin ada beberapa kondisi yang tidak mungkin nasihat itu tersampaikan kepada mereka, ya jangan mencukupi dengan sesuatu yang bisa dibilang pasrah. Tetap harus diingkari yang namanya kemungkaran, kemaksiatan. Gimana caranya? Dengan tingkatan terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkari dengan hati kita. Ingkari bahwa acara tersebut adalah acara kemaksiatan. Kalau acara kemaksiatan dan kita yakini itu adalah kemungkaran, konsekuensinya adalah kita tidak hadir pada acara tersebut. Karena kalau kita hadir pada acara tersebut, paling tidaknya kita telah bertaawun alal ismi wal udwan. Kita menyatakan secara tidak langsung, acara ini tidak mengapa. Oleh karenanya saya hadir, ikut merayakan acara ini, ikut meramaikan walimah ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian bertaawun, janganlah kalian bekerja sama di atas al-itsm, dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jadi kalau ada unsur dosanya, ada unsur kemaksiatannya, lebih baik kita berlepas diri. Bayangkan apabila kita ada pada acara tersebut, kita ikut andil dalam lancarnya acara tersebut, wal'iyadu billah, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibahnya, bencananya, apa yang akan terjadi pada kita? Su'ul khatimah wal'iyadu billah. Maka ini yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.